طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio lain, para pemirsa Persada TV, Niaga TV dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Usul Tsalatsah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kematian beliau pasti, dan sudah diisyaratkan, ditegaskan oleh Al-Quran sejak sebelum beliau wafat, sejak beliau masih hidup segar bugar. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau, hai Muhammad, pasti akan mati, dan mereka pun semua akan mati. Thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian pada hari kiamat di sisi Rabb kalian akan bersengketa, akan bertengkar, akan berdebat. Jadi semua kita mati, termasuk seluruh manusia yang soleh ataupun yang salah, yang bertakwa ataupun yang durhaka, yang taat, yang maksiat, yang mukmin, yang kafir, laki perempuan, semuanya akan mati. Dan setelah kematian mereka, kelak mereka akan dibangkitkan kembali, dibangkitkan di alam kubur nanti. Terus nanti mati lagi pada hari kiamat, nanti dibangkitkan lagi pada masa setelah kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Taha ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi lah, dari tanah lah kami menciptakan mereka. Maksudnya, dari tanah lah menciptakan manusia pertama kali, yaitu Adam alaihi salatu wasalam, dari tanah. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah lagi kalian akan dikembalikan, yaitu dikubur. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu pula kami akan mengeluarkan kalian sekali lagi. Maksudnya, nanti pada hari kiamat dibangkitkan lagi untuk hidup dan mempertanggungjawabkan seluruh amal yang sudah dilakukannya ketika di dunia. Juga diterangkan dalam surah Nuh ayat 17 dan 18, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah lah yang menumbuhkan kalian dari tanah dengan sebenar-benarnya, maksudnya menciptakan kalian dari tanah. Thumma yu'idukum fiha, lalu Allah akan mengembalikan lagi kalian ke tanah. Wa yukhrijukum ikhraja, dan nanti akan Allah akan keluarkan lagi kalian dari tanah dengan sebenar-benarnya. Selaras dengan ayat yang tadi, surah Taha 55. Ayat-ayat dengan makna seperti ini amat sangat banyak. Yang intinya, Allah mengadakan manusia, membuat manusia hidup. Setelah itu Allah mematikan manusia, mengembalikan lagi kepada tanah. Nah, Allah terangkan dan pastikan hal ini agar manusia beriman dengan hal tersebut. Lalu bertambahlah iman mereka terhadap adanya hari kebangkitan. Lalu mereka beramal sebagai persiapan menghadapi hari tersebut. Yang kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah menjadikan kita sebagai manusia yang beramal untuk hari kiamat dan berbahagia kelak di sana. Setelah dibangkitkan, manusia itu akan dihisab dan akan dibalas sesuai dengan amalnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah An-Najm ayat 31. Allah berfirman, liyazziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yazziyal ladzina ahsanu bil husna. Kata Allah, Allah akan membalas orang-orang yang berbuat keburukan berdasarkan amal mereka dengan keburukan lagi, dan akan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan balasan yang lebih baik. Maknanya adalah manusia setelah dibangkitkan, mereka akan dihisab, dihitung amal-amalnya, lalu dibalas sesuai dengan jenis dan kadar amalnya. Jenisnya baik dibalas dengan kebaikan, jenisnya buruk dibalas dengan keburukan. Kadarnya banyak dibalas dengan banyak kebaikan. Kadar keburukannya jelek dibalas dengan keburukan yang juga banyak. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Zalzalah ayat 7, ayat 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa orang yang beramal kebaikan walaupun sekecil debu, gak akan luput, gak akan terlewat, gak akan diabaikan. Sekecil debu itu kebaikan, Allah balas. Orang itu akan melihat amal kebaikan sekecil debu tersebut dan akan melihat balasannya. Makanya Allah berfirman, wattaqullah walau bisiqqit tamr. Walau bisiqqit tamr itu artinya bertakwalah kepada Allah walaupun dengan sepotong kurma. Syiq itu satu kurma dibagi dua. Infakan, sedekahkan, berikan kepada orang. Mungkin itu sangat kecil dalam pandangan manusia. Kalau dinilai dengan uang juga belum tentu ada 1.000 rupiah itu. Bertakwalah kepada Allah walaupun dengan amal sekecil itu. La tahtaqiru minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu anggap enteng kebaikan sedikit pun. Walau hanya sedikit, jangan dianggap enteng. Lakukan. Sekecil apapun, sekecil debu. Kita umpamanya menerapkan sunnah Nabi SAW dalam keseharian, dalam hal berpakaian. Memakai baju, memakai celana, memakai kaos kaki, sepatu, sendal. Banyak orang yang menganggap enteng, nggak peduli yang mana yang harus dimasukkan terlebih dahulu, mana yang harus dibuka terlebih dahulu, nggak peduli. Itu kebaikan. Jangan dianggap enteng. Pakailah yang sebelah kanan dulu kalau memakai. Dahulukan yang kiri kalau melepas. Apapun itu, sendal, kaos kaki, sepatu, celana, baju, semuanya. Mana yang harus dahulukan ketika masuk WC, keluar WC, kaki yang mana? Jangan dianggap enteng. Sekecil apapun akan ada balasannya. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah, dan siapa yang beramal dengan amal keburukan sekecil debu, dia akan melihat amal itu. Tidak akan diabaikan, tidak akan apa namanya dibuang begitu saja, dilewatkan begitu saja, tetap tercatat, dia akan melihat amalan itu dan akan melihat balasannya. La tahtaqiru min al-ma'rufi syai'a. Jangan kamu anggap enteng kebaikan ataupun keburukan walaupun hanya sedikit. Dalam surah Al-Anbiya 47 Allah pun berfirman, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah Azza wa Jalla, kami letakkan, kami siapkan timbangan-timbangan dengan yang adil pada hari kiamat. Sehingga tak ada satu jiwa pun yang terzalimi. Lalu Allah menyatakan, wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha. Sekalipun umpamanya amal itu hanya sekecil biji, sekecil biji sawi, kami akan datangkan dia dan cukuplah kami sebagai penghisab. Tak ada yang luput. Lalu dibalas. Cuma dalam membalas, Allah mah tidak membalas kebaikan dengan balasan setimpal, tidak. Tapi 10 kali lipat minimalnya. Bisa lebih sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih lagi daripada itu. Itu kalau kebaikan. Tapi kalau keburukan, dibalas dengan keburukan yang setimpal. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 160. Allah berfirman, man jabil hasanah falahu ashru amthaliha wa man jabis sayyi'ah fala yujza illa mithlah wa hum la yudzlamun. Siapa orang yang datang dengan membawa satu kebaikan, bagi dia akan dibalas dengan 10 kali kebaikan. Dan siapa orang yang datang dengan membawa satu kesalahan, dia tidak akan dibalas kecuali dengan keburukan yang setimpal dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Jadi balasan untuk kesatu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, 700 kali lipat sampai lebih lagi daripada itu sebagai karunia dari Allah SWT kepada hamba-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi anugerah kepada amal soleh dan para pelaku amal soleh. Kemudian dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat sebagai balasan yang luas dan sangat banyak. Itu untuk amal kebaikan. Adapun untuk amal keburukan, maka tidak akan dibalas melebihi dari kadar keburukan yang dilakukannya. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, karena adanya hari kebangkitan diterangkan secara tegas, jelas dan gamblang dalam Al-Quranul Karim. Tidak boleh diingkari, tidak boleh didustakan, tidak boleh dikufuri. Siapa yang mendustakannya, dia kufur. Beliau berkata, "Man kadzdzaba bil ba'ats kafara." Siapa yang mendustakan adanya hari kebangkitan, dia kufur. Keluar dari Islam. Kalau dia Muslim, dia murtad. Kalau dia bukan Muslim, ya jelas kufur. Karena tidak percaya kepada adanya hari kebangkitan. Berarti tidak percaya kepada Al-Quran yang memastikan hal tersebut. Tidak percaya juga kepada para nabi yang menyampaikan hal tersebut. Allah berfirman tentang kepastian kufurnya orang-orang yang tidak percaya kepada adanya hari kebangkitan di hari kiamat nanti. Kata Allah dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-7, "Za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan olehmu, hai Muhammad, ya mereka akan dibangkitkan. Demi Rabbmu. Ada sumpah dan sumpah ta'kid. Pasti itu. Lalu Allah menyatakan, latub'atsunna. Kamu benar-benar pasti ada huruf la, lam taukid. Ada nun taukid saqilah di akhirnya. Ada tiga taukid. Yang pertama sumpah, yang kedua huruf lam, yang ketiga huruf nun. Lam dan nun ini mengafid kata tub'athuna. Kalian dibangkitkan, akan dibangkitkan adalah la tub'athu. Kemudian ada nun, latub'atsunna. Tiga kali. Kata Allah, bala, warabbi latub'atsunna, thumma latunabba'unna, bima 'amiltum. Pasti kalian dibangkitkan, lalu pasti kalian akan diberitahu, diberi informasi tentang seluruh amal yang pernah kalian lakukan. Yang kita lakukan di dunia ini tidak hilang begitu saja. Tapi dicatat oleh malaikat pencatat. Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ingat, selalu ada dua malaikat di kanan dan di kiri yang selalu nempel kemanapun. Mendampingi kemanapun pergi. Hatta ke WC. Ya, hatta ke WC. Bukankah malaikat tidak ikut ke WC? Itu malaikat rahmat. Kalau malaikat mencatat, malakul maut, maka kalau umpamai orang sudah tiba masa kematiannya di WC, maka datang ke WC juga. Kalau malaikat rahmat, ya tidak ikut ke WC. Tidak ada di suatu tempat yang di sana orang membuka aurat, enggak. Tapi kalau umpamai malaikat pencatat, ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid, dicatat. Catatan itu nanti akan diberikan, diberitahukan, nih amal kalian. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan hal itu amat sangat enteng bagi Allah, mudah bagi Allah. Juga ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-An'am 29 dan 30, Allah berfirman, وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. Berkatalah orang-orang kafir yang enggak percaya kepada adanya hari kebangkitan, tidak ada kehidupan bagi kami kecuali kehidupan di alam dunia ini, dan kami nanti tidak akan dibangkitkan. Yakin tuh. Makanya dalam hidup mereka hanya mengejar kesenangan di dunia saja. Mereka menyangka setelah mati sudah. Gak ada follow up-nya, gak ada kelanjutannya, gak ada terusannya. Yang jahat dengan kejahatannya enak, tidak akan terbalas. Yang baik dengan kebaikannya tidak akan dapat keuntungan. Tuh, tidak adil dunia ini dalam pandangan hidup mereka. Kata Allah, walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bilhaq qalu bala wa rabbina. Seandainya engkau, hei Muhammad, kelak melihat ketika orang-orang kafir yang enggak percaya kepada adanya hari kebangkitan itu diberdirikan, disuruh berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah bertanya, Bukankah hari kebangkitan ini benar? Nih buktinya kamu yang sudah mati waktu di dunia sekarang dibangkitkan nih. Mereka menjawab benar, ya Allah. Bala wa rabbina damar. Benar, demi Rabbmu. Demi Rabb kami. Demi Allah. Ya ini benar ternyata. Real nyata mereka alami. Dibangkitkan lagi. Qal fadhukul azab bima kuntum takfurun. Kata Allah, rasakan sekarang azab karena kekufuran kamu. Ini yang menjadi dalil orang yang enggak percaya kepada adanya hari kebangkitan kufur. Lihat lagi dalam surah Al-Mutaffifin ayat mulai ke yang ke-10 sampai 17 Allah berfirman, "Wailu yawma idzil lil mukadzibin." الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Celaka pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Padahal tidak ada yang bisa yang mendustakan hari kiamat kecuali semua orang yang melewati batas dan para ahli maksiat, para pendosa. Yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka bilang, ini hanya dongeng-dongeng masa lalu, ini hanya cerita purbakala yang seperti itu. Tidak percaya. Kata Allah, kalla bal. Rana ala qulubihim makanu yaksibun. Sama sekali enggak demikian. Bahkan itu ran. Ran itu apa ya? Kotoran yang ada dalam hati mereka akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Ingat. Kemaksiatan, dosa yang dilakukan membuat hati ini hitam, hati ini kotor, hati ini berkarat, sampai berefek, berujung pada tipisnya kepercayaan kepada akhirat, tipisnya kepercayaan kepada Al-Quran. Makanya banyak para pelaku maksiat yang sehari-harinya bergulat dalam dosa dan kemaksiatan dan dia muslim, pada akhirnya dia murtad, pindah kepada agama lain atau bahkan menjadi ateis sama sekali. Makanya jangan apa namanya dianggap enteng dosa dan maksiat. Jangan dianggap remeh dosa dan maksiat kalau dibiarkan bertumpuk bisa menyeret dia kepada kekufuran. Coba lihat betapa banyaknya orang muslim laki ataupun perempuan yang kesehariannya tak pernah lepas dari dosa dan maksiat. Mereka tidak segan-segan berani mengganti agamanya untuk kepentingan asmara, percintaan, perjodohan, ataupun kepentingan dunia lainnya. Pindah agama karena mengikuti agama pacarnya, agama calon pasangan hidupnya, atau karena kepentingan-kepentingan dunia lain. Mereka enggak peduli lagi. Terkikis habis imannya karena bertumbuknya dosa dan maksiat. Kalla bal rana ala kulubihim makanu yaksibun. Jadi hal itu disebabkan karena ron, karena kotoran-kotoran, karena karat yang ada di dalam hati mereka akibat dosa-dosa mereka. Allah melanjutkan, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu terhalang dari bisa melihat Allah. Mereka enggak bisa melihat Allah. Karena di neraka. Kalau ditegaskan para ahli neraka tidak bisa melihat Allah kelak pada hari kiamat, ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Apa hal yang sebaliknya? Orang-orang mukmin di surga bisa melihat Allah. Makanya ayat ini kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah menjadi dalil tentang akan bisanya orang mukmin melihat Allah di surga kelak. Kalau orang kafir enggak bisa melihat Allah di dalam neraka, maka orang mukmin bisa melihat Allah di dalam surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kelak pada hari kiamat ada wajah-wajah yang sumringah, yang bercahaya, karena mereka bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang memiliki, yang berbuat kebaikan, akan dibalas dengan kebaikan, yaitu surga. Wa ziyadah, dan ada tambahan kenikmatan di surga, yaitu apa? Bisa melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla yang mulia. Lalu Allah menyatakan, setelah bahwa mereka tidak bisa melihat Allah di neraka, thumma innahum lasalul jahim. Lalu mereka akan dijerumuskan ke dalam neraka jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Lalu dikatakan, ini nih yang dahulu kamu dustakan. Kamu enggak percaya kepada neraka, kamu enggak percaya kepada hisab, kamu enggak percaya kepada akhirat, kepada kiamat, kepada kebangkitan. Nih yang kamu dustakan sekarang kamu alami. Juga diterangkan dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-11, Allah menyatakan, bal kadzdzabu bis-sa'ah wa atadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Mereka mendustakan hari kiamat, dan kami telah siapkan bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu neraka sa'ir. Jadi ayat-ayat tadi merupakan dalil yang tegas tentang kufurnya orang yang enggak percaya kepada hari kiamat. Enggak percaya kepada adanya hari kebangkitan. Enggak percaya kepada adanya hisab. Gak percaya kepada adanya syirat, gak percaya kepada adanya surga dan neraka, gak percaya kepada akan adanya timbangan terhadap amal-amal, dibagikannya catatan-catatan amal, gak percaya kepada semua itu kufur. Karena kufur kepada Al-Quran, karena Al-Quran menjelaskan semua itu. Kufur kepada para nabi menjelaskan semuanya itu. Mereka nanti akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla untuk bertanggungjawabkan. Tapi mereka tidak mempercayainya ketika mereka hidup di alam dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut 23, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَةِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُ مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Kata Allah, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah, kafir juga kepada hari pertemuan dengan Allah. Orang kafir akan berjumpa enggak dengan Allah di sana? Iya. Dimintai pertanggungjawaban atas keyakinan dan amal mereka. Hanya kondisi pertemuannya berbeda dengan kondisi ketika orang mukmin berjumpa dengan Allah. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan juga pertemuan dengannya, ulaika ya'isu min rahmati. Mereka akan putus asa dari rahmatku. Ulaika lahum azabun alim, dan bagi mereka akan diberikan azab yang sangat-sangat-sangat pedih. Berdasarkan hal itulah maka wajib bagi kita semua untuk meyakini tentang adanya hari kiamat. Dan percaya kepada adanya hari kiamat itu masuk dalam salah satu pilar di antara pilar-pilar keimanan. Ada yang disebut dengan sebutan rukun iman. Rukun iman itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, dan beriman kepada hari akhir. Hari kiamat. dan beriman kepada takdir baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Satu di antara enam ini gugur, merembet, yang lain-lainnya juga gugur. Ya, iman kepada takdir sama dengan gak beriman kepada Quran, gak beriman kepada kitab-kitab, gak beriman kepada para nabi, para rasul, karena kitab-kitab menjelaskan takdir, para nabi menjelaskan takdir. Tidak beriman kepada hari kiamat sama dengan tidak beriman kepada Quran, karena Quran menjelaskan. Tidak beriman kepada para nabi, tidak beriman kepada Allah, karena Allah menerangkan itu, menegaskan itu dalam Al-Quran. Jadi satu gugur menggugurkan semuanya. Keimanannya semuanya runtuh, keislamannya semuanya hilang dari dirinya. Walaupun ada tersisa keimanan kepada yang lainnya, keimanan kepada keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada, eksis, tapi selainnya tidak diimani, gugur semuanya. Maka kufurlah orang-orang yang apa? Yang tidak beriman kepada adanya hari kebangkitan, pada hari kiamat, dan adanya hari di mana setiap orang akan dibalas. Dan lihat efeknya yang sangat buruk bagi orang-orang yang tidak percaya bahwa dia akan dibangkitkan kembali. Apa keburukan? Jahat di dunia. Dia tidak mempersiapkan amalan untuk menghadapi hari tersebut. Fokus perhatiannya hanya kepada kesenangan dunia. Maka apapun yang bisa menyenangkan dia di dunia, dia lakukan. Dan apa saja yang bisa membuat dia sedih, menderita dalam kehidupan di dunia, dihindarkan. Walaupun dengan mendzalimi orang, walaupun dengan mengambil hak orang, harta ditumpuk sebanyak-banyaknya, padahal harta yang banyak itu gak kemakan semuanya. Harta yang banyak tersebut akan dia tinggalkan, kemudian dibiarkan, diperbutkan oleh orang-orang yang setelahnya. Tak ada orang yang hidup abadi dengan kekayaannya. Mana orang-orang yang dahulu kaya raya, baik yang salah ataupun yang soleh? Mana sekarang? Gak ada. Mana orang yang dahulu paling berkuasa? Mana sekarang? Gak ada. Baik yang salah ataupun yang soleh. Yang salah seperti Fir'aun. Yang salah seperti Raja Namrud. Yang salah seperti kaum-kaum para nabi terdahulu yang didakwahi tapi durhaka. Mereka sangat kaya raya. Seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Haman. Mana sekarang? Tak ada. Atau yang soleh seperti yang kaya raya, seperti Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kekayaannya, kekuasaannya tak tertandingi. Mana sekarang? Enggak ada, sudah meninggal. Kekayaan, kekuasaan tidak melanggengkan hidup pemiliknya. Pasti akan ditinggalkan. Pasti akan mengalami kematian. Dan setelah kematian itu, seluruh yang dimilikinya musnah. Yang tinggal hanya apa? Tanggung jawab. Bertanggung jawaban atas semua yang telah dia lakukan terhadap apa yang pernah dia miliki ketika hidup di dunia. Yang dia miliki kekuasaan dipakai apa tuh? Dan bagaimana dia meraih kekuasaan itu caranya? Jujur ataukah khianat, curang? Kan banyak orang yang meraih kekuasaan dengan cara yang curang. Setelah berkuasa mau kebongkar, mau tidak kecurangannya, aman sudah, siapa yang berani. Sampai akhir dari hayatnya kekuasaannya hancur, dia masih hidup, masih aman, gak ada yang berani mengutak-ngatik. Walaupun ada ya yang setelah ketika tidak berkuasa lalu langsung ditangkap, dipenjara di negara-negara lain, banyak. Atau umpamanya dia sampai akhir hayatnya berkuasa, disangkanya aman gitu nanti dari pertanggungjawabannya, enggak, akan babak belur di akhirat, akan babak belur tuh di alam kubur. Semua yang dia raih ditanya bagaimana cara meraihnya dan dipakai apa setelah itu teraih. Baik pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas, termasuk harta kekayaan. Ketika meraihnya dengan cara yang curang, yang khianat, yang zalim, yang menghalalkan segala cara, setelah didapatnya dipakai juga untuk mencurangi orang, mendzalimi orang, mengkhianati orang, dan yang sejenisnya. Cara meraihnya buruk, cara menggunakannya buruk. Mungkin enggak pertanggungan jawabannya akan baik? Enggak mungkin. Mungkin enggak balasannya akan baik di akhirat? Mustahil. Al-jaza min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatan buruk, balasan buruk. Jenis perbuatan baik, balasan juga akan baik. Adanya keyakinan tentang adanya hari kebangkitan, hari kiamat, mengakibatkan orang mengerem diri di alam dunia dari keburukan. Mau berbuat buruk, oh nanti ini akan ada balasannya di akhirat dengan balasan keburukan. Gak jadi. Malas ibadah, wah nanti hari kiamat gimana kalau malas ibadah begini, akan diberi balasan yang sejenis dengan kemalasan yang kamu akhirnya terdorong untuk melakukan kebaikan. Kepercayaan kepada adanya hari akhirat melahirkan ketulusan dalam beramal. Lihat orang susah, tahu yang menolong orang susah kelak dia akan ditolong pada hari kiamat. Dia tolong tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan dari orang yang ditolong. Karena dia mengharapkan balasannya di akhirat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tulus ikhlas tuh, ya enggak? Inilah penjelasan tentang akan adanya hari kebangkitan setelah kematian. Cukup ya sampai di sini saja dulu pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan ada jeda dulu. Setelah itu langsung masuk sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Khotul manazan Allah yakum. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita simak terlebih dahulu jeda-jeda berikut ini. Yuk, belanja di TS Smart. Dengan belanja di TS Smart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818-647-824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari. Di rumah atau tempat usaha Anda dengan program Canceling YTS. Dapatkan canceling gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813-1014-76. Pilih jenis cancelingnya. Insya Allah, canceling siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang nomor 86 Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah, canceling siap dijemput. Dengan canceling YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan canceling tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813 1014 76. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Yuk, belanja di TS Smart. Dengan belanja di TS Smart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Khotulman azanallahu ayyakum, kita kembali ke sesi kajian kitab Ushulus Salasah ini. Dan kita sekarang memasuki sesi tanya-jawab. Bagi antum yang akan bertanya, kami persilahkan bisa menghubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, katanya Pak Jaja dari Subang. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallahu. Mau tanya ini, siapakah yang menghisab kita nanti, Allah wajalla atau malaikat? Dan mohon penjelasannya tentang yang dihisabnya, Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Jaja di Subang, barakallahu fik. Pertanyaannya ada dua ya. Pertama, siapa yang menghisab? Apa Allah, apa para malaikat? Yang keduanya, apa yang dihisab? Iya, yang menghisab Allah subhanahu wa ta'ala tentu saja. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat yang tadi kita terangkan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Dia menyatakan, wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai penghisab. Siapa yang dimaksud kami? Allah. Kenapa menggunakan kata-kata kami? Karena dalam masalah hisab memang melibatkan para malaikat. Para malaikat terlibat dalam hisab tersebut? Iya. Atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dalam teknis hisab, malaikat dilibatkan. Makanya menggunakan kata-kata kami seperti yang diterangkan tadi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dihisab? Yang dihisab adalah amal-amal yang kita lakukan. Yang baik ataupun yang buruk. Dan setiap orang pasti punya dua-duanya. Setiap orang pasti punya kebaikan. Seburuk apapun, sebejat apapun orang itu, dan pasti punya keburukan sesoleh apapun. Itu yang kemudian ditimbang, dikalkulasi. Kemudian ketika ditimbang, para ulama menerangkan ada beberapa yang ditimbang. Pertama adalah amal. Ada lagi yang menyatakan yang ditimbang adalah orangnya, badannya. Makin berat bobot badannya, makin bagus. Tapi bobot badan yang kelak akan ditimbang di akhirat tidak, atau beratnya tidak berdasarkan bobot badan dia di dunia. Tapi berdasarkan amal. Walaupun kecil, kurus, tapi amalnya hebat, akan berat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kecilnya betis, kedua betis Abdullah bin Mas'ud kecil, kurang normal dibanding umumnya orang. Beliau menyatakan, innahuma la'athqalu indal mizani min Uhud. Sesungguhnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud ini benar-benar lebih berat dalam timbangan pada hari kiamat dibanding gunung Uhud. Karena dipakai untuk jihad, dipakai untuk ibadah, dipakai untuk amal soleh. Sebaliknya kelak pada hari kiamat akan datangkan orang yang besar dan gemuk. Tapi dia orang kafir. Ketika ditimbang badannya tidak melebihi bobot dari beratnya sehelai sayap seekor nyamuk. Jangankan sayapnya. Dengan nyamuknya sekalian enteng ringan. Ini hanya sehelai. Sehelai sayap nyamuk. Ternyata lebih berat sayap nyamuk daripada orang gemuk tadi. Jadi bobot badannya itu didasarkan kepada kualitas dan kuantitas dari iman amal soleh yang dia lakukan. Ini yang kedua, yang ketiganya buku catatan amal. Catatan amal kita yang baik dipisahkan dengan yang buruk. Kalau lebih banyak amal baiknya berarti nanti lebih besar atau lebih tebal catatan, buku catatan amal baik. Dan kalau umpah dosanya sedikit, nanti bukunya juga kecil, sedikit. Ditimbang, mana yang lebih berat. Itu diantara penjelasan para ulama seperti yang dijelaskan dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul tentang bab hisab. Maka itulah yang ditimbang dari amal-amal manusia. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penelpon berikutnya yang akan menelpon. Kami silakan. Halo. Silakan penelpon yang masuk. Sudah putus. Kami silakan bagi yang akan bertanya secara langsung kepada Ustaz bisa melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Kami buka, kami tunggu. Kami silakan. Yang tadi ada masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Tumben Pak Mulyono telat. Siap. Silakan. Ustaz, saya mau tanya. Iya. Maksiat dan atau dosa sudah ditobati, menyesal, tidak mengulangi. Apakah nanti dari pada hari kebangkitan dibuka kembali kesalahan-kesalahan itu? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fik. Orang sudah berdosa, tobat. Apakah nanti akan dibuka kembali? Tidak. Karena apa? Karena sudah dihapus dosanya. Catatan dari dosa itu dihapus. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukafir ankum sayyatikum, ayudkhilakum jannat. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar tobat, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kamu. Yang dihapus ini tiga dari dosa yang sudah ditobati. Pertama, catatan amal. Catatan keburukan, dosanya dihapus dari buku catatan amal. Sebaliknya yang dicatat adalah kebaikan pahala dari tobatnya itu. Iya. Yang kedua, azab yang tadinya dicanangkan untuk dia juga di-cancel, dihapus. Gak jadi diazab. Karena sudah ditobati. Ketiga, apa? Athar sayyi'ah minadzunub. Dampak buruk dari dosa. Itu juga akan dihapus. Setiap dosa memiliki dampak buruk. Salah satunya ya bikin hati keras. Hati keras mengakibatkan apa? Malas ibadah. Berat untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Sebaliknya kepada maksiat begitu semangat. Itu dampak buruk dari dosa. Nah itu akan dihapus. Akan melunak kembali. Semangat ibadahnya muncul lagi setelah bertobat. dan keinginan untuk dosa dan maksiat mengecil, bahkan bisa hilang, sesuai dengan kadar dari kualitas tobatnya. Makin hebat kadar kualitas dari tobatnya, makin besar efek baiknya kepada jiwa. Ya, jadi tidak akan ada lagi pertanggungjawaban terhadap dosa-dosa yang sudah ditobati. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, saya Fulanah dari Maluku Utara, izin bertanya, apakah perkataan seperti kita berencana, cuaca dan ombak menentukan merupakan perkataan yang mengandung kesyirikan? Iya, karena yang menentukan bukan cuaca dan ombak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuaca dan ombak adalah makhluk. Makhluk itu ditentukan, diatur, bukan ngatur, bukan menentukan. Dan ini termasuk syirik di bidang rububiyah. Karena menganggap ada selain Allah yang ikut mengatur kejadian di alam. Ikut menentukan. Pengaturan, menentukan itu merupakan rububiyah, sifat dari rububiyah Allah. Allah yang mengatur segala sesuatu, Allah yang menentukan segala sesuatu. Kalau ada orang yang meyakini ada selain Allah yang ikut ngatur, ikut menentukan, apapun itu, baik malaikat, apalagi orang sakti mandraguna seperti orang yang dianggap wali, bisa menentukan, ikut mengatur kondisi alam, maka itu syirik di bidang rububiyah. Termasuk perkataan tadi, kita hanya berencana, tapi cuaca dan ombaklah yang menentukan. Bukan, ombak dan cuaca makhluk yang diatur dan ditentukan. Yang menentukannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ucapan itu tidak boleh dikatakan oleh seorang mukmin, tapi ucapkanlah, kita hanya bisa berencana, berusaha, tapi Allah lah yang menentukan. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekarang Kang Mulud Ustaz. Enggak, Kang Mulud. Pakai bahasa Indonesia, Kang Mulud. Nah, iya Ustaz. Ini terkait dengan bencana di Garut itu Ustaz, saya kan domisilinya di Bogor nih. Banyak tetangga-tetangga yang menyumbang misalkan pakaian dan lain-lain. Nah, dari sumbangan itu, misalkan dari hal pakaiannya, saya sortir lagi, kalau misalkan yang masih layak untuk dipakai, saya jadi kirimkan. Kalau misalkan yang tidak layak dipakai, saya pisahkan gitu. Nah, apakah yang saya lakukan ini berdosa enggak, seperti itu Ustaz? Tidak menyampaikan secara sepenuhnya dari amanat mereka, tapi karena kondisi barang yang akan disampaikan itu kurang layak gitu Ustaz. Apakah berdosa? Terus yang kedua, apakah boleh kita memungut, meminta bayaran lah gampang gitu, meminta bayaran dari misalkan di lingkungan kita, silakan kalau yang mau ngaji, belajar ngaji ke anak-anak ke rumah saya, lalu saya terkira sebulan harus bayaran 50.000 misalkan per santri, apakah itu diperbolehkan dan tidak termasuk ikhlas Ustaz gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kang Mulud di Bogor, barakallahu fiik. Pertama, tentang penggalangan donasi untuk para korban bencana. Seperti banjir di Garut. Tim peduli YTS mengirim pasukan ke sana, menggalang donasi bantuan dari para pendengar, lalu disalurkan langsung ke sana. Tidak melalui orang, langsung para pengurus peduli bidang sosial di YTS ini ke sana. Nah, yang sekarang lagi urgen adalah para korban bencana letusan Gunung Semeru di Lumajang di Jawa Timur, ya. Kita melihatnya juga, masya Allah. Ngeri ya, bagaimana mereka menjerit, bertakbir. Dan kebayanglah, saya ingat kepada peristiwa meletusnya Gunung Galunggung tahun 81 atau 82 waktu itu ya. Jangankan di Tasiknya, Bandung aja gelap dengan apa namanya debu. Gelapnya malam bisa diterangi dengan lampu. Tapi kalau gelap karena debu, lampu juga gak bisa menembus. Hanya sedikit. Belum pernafasan, belum pakaian-pakaian pada kotor dengan abu yang turun. Terus abu itu apa bertumpuk di genteng. Kalau umpamanya rumahnya sudah lapuk, sudah tua, ambruk karena beban berat di genteng di atapnya dengan debu ya. Kebayang itu juga akan teralami oleh masyarakat sekitar Gunung Semeru sekarang. Bantu mereka. Doakan kebaikan, ketabahan, kesabaran, kemudahan bagi mereka. Dan selain doa, jangan hanya doa. Salurkan bantuan. Finansial sebatas yang kita bisa. Dengan makanan, dengan uang, dengan pakaian, dengan apapun yang kita mampu. Nah, sekarang kalau kita menggalang donasi termasuk pakaian, lalu disortir. Yang layak diberikan, yang tidak layak lalu disisihkan. Pertanyaannya, yang tidak layak yang disisihkan dikemanakan? Kalau dikembalikan lagi kepada pemilik, punten. Ini mah jangan disumbangkan atuh, karena sudah gak akan ada yang bisa pakai di sana. Silakan kembalikan. Tapi kalau umpamanya tidak bisa dikembalikan, gak apa-apa kirimkan, karena yang seperti itu mungkin dibutuhkan untuk yang tidak terpakai secara langsung, tapi mungkin untuk lap di sana, untuk keset di sana. Masih manfaat? Masih, bukan untuk dipakai. Kita juga kan suka menyortir pakaian-pakaian yang masih bisa dipakai kita pakai. Yang sudah tidak terpakai tidak kita buang. Untuk apa? Untuk dijadikan lap, lapel atau keset atau kata orang Sunda mah panyempal. Apa panyempal itu ya? Jadi kalau kita umpamai mau ngambil katel panci yang panas di kompor ya, dan semuanya terbuat dari logam. Tidak ada panyepengna gitu. Atau pegangannya itu masih dari logam dan panas. Gimana cara ngambilnya? Ya, bahasa Sundanya dicempal sama kain. Kain yang dipakai untuk panyempal biasanya baju bekas. Celana bekas yang tidak terpakai lagi. Atau jadikan keset. Atau dijadikan lapel. Yang itu sayang apabila masih terpakai sebagai baju celana yang masih bagus, lalu dipakai panyempal, dipakai keset, dipakai lapel, sayang. Jadi kalau tidak mungkin dikembalikan, gak apa-apa kirim. Disortir aja, dipisahkan, ini untuk lap, ini untuk keset, ini untuk yang tidak bisa terpakai untuk badan, ini untuk ini, gak apa-apa. Soal masih manfaat. Karena yang juga dibutuhkan oleh orang di sana tidak hanya baju, tapi mungkin pengepel, keset, dan yang sejenisnya itu bisa dimanfaatkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau umpamanya kita mengadakan pengajian iqra untuk anak-anak di rumah, boleh nggak kita memungut bayaran? Pertama, kalau memungut bayaran itu sebagai penambah fasilitas untuk kemajuan anak-anak, boleh. Untuk membeli buku ikroknya, atau buku catatannya, atau tikarnya, atau lampunya. Termasuk umpamanya lampu itu, ruangan itu kalau nggak ada pengajian anak-anak dipadamkan. Tapi karena ada pengajian anak-anak, lampunya harus terang. Dan itu menambah beban bayar listrik untuk dan kita agak berat dengan penambahan beban itu. Boleh untuk membayar listrik, untuk fasilitas umpamanya karpet biar nggak dingin, untuk membeli alat tulis, membeli papan tulis, membeli apa alas buku itu teh meja atau rehal apa? Rehal. Seperti itu dikembalikan lagi kepada kepentingan anak-anak, boleh. Tapi kalau umpamanya murni untuk honor dia, yang ini ngaji kalau yang nggak bayar nggak boleh. Minta ke mama, maksudnya dikasih, boleh. Kalau enggak, jangan ngaji. Maka itu tidak boleh. Jadi, tidak boleh memilah dan memilih yang bayar mau diajari, yang enggak bayar enggak boleh ikut mengaji. Maka tidak boleh begitu. Nah, nanti kalau iuran itu tersebut umpamanya ada sisa, ya, boleh dia bayarkan ke guru-guru umpamanya anaknya 20-30, enggak akan mungkin dia garap sendiri. Dia libatkan orang. Tetangganya, kawan yang juga bisa ikut mengajar dan bagus mengajarnya, ya, silakan dibayar seadanya. Uang lelahnya boleh. Ya. Jadi peruntukan pokok adalah untuk kepentingan anak itu sendiri. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang masuk. Halo. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Bu? Pak? Hamba Allah di Kiara Condo. Silakan. Ustaz, qadarullah ada seseorang yang membeli barang ke anak. Anak kan agen gitu kan. Ada yang membeli barang ke anak dan beliau janjinya sore mau membayarnya, tapi sampai saat ini udah 2 bulan belum bayar juga gitu kan. Udah anak tagih, sering anak tagih dan enggak ada janji satupun yang dilaksanakan gitu kan. Terus ya banyak alasan intinya. Barangnya udah diberikan. Udah diambil dan okay. Mungkin udah jadi keuntungan dia sih ini. Si apa sih yang barang dijual lagi sama beliau gitu kan. Terus itu tuh bukan ke anak aja, ternyata ada ke beberapa orang juga. Ya beliau nipu juga kayak gitu. Apakah boleh kita sebar di grup dagang yang biasa ngisi barang ke anak biar nggak ada korban berikutnya gitu, maksudnya Ustaz. Apakah boleh disebar ya, atau gimana solusinya? Kayak baik. Gitu Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, afwan wa jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hamba Allah di Kiara Condong, boleh gak menggibahi penipu seperti itu? Itu gibah bukan kalau umpamanya diomongkan ke orang atau diposting di grup dagang. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencegah agar tipuannya ini tidak memakan lebih banyak korban. Apakah ini termasuk gibah? Iya, ini termasuk gibah. Apakah ini gibah yang diperbolehkan atau yang terlarang? Minimal itu gibah yang dibolehkan, maksimalnya diwajibkan. Karena apa? Lidaf idzulmi. Untuk mencegah atau menolak kezaliman yang akan dilakukan oleh orang itu. Lisaddid dzari'ah, untuk menutupi pintu-pintu keburukan. Karena kalau umpamanya dibiarkan akan banyak korban. Tapi dengan cara disebarkan, nanti orang-orang jadi waspada kalau bermuamalah dengan orang seperti ini. Contoh umpama ada copet. Kita tahu dia copet. Orang-orang gak tahu. Lalu di suatu acara pengajian atau kumpulan apapun. Banyak orang, kita lihat orang itu dari jauh ada, datang. Pasti mau nyopet nih. Karena setiap ada dia selalu banyak korban yang hilang. Maka kita beritahu, hey, hati-hati itu ada orang itu dia copet. Hati-hati dompet, nanti kecomot. Sama orang tersebut. Apakah itu gibah? Ya, itu gibah. Apakah boleh? Bukan boleh, tapi harus. Demi tercegahnya kezaliman. Jadi, kalau kezaliman tidak tercegah karena kecuali dengan suatu, maka suatu itu menjadi wajib. Karena mencegah kezaliman adalah sebuah kewajiban. Ya. Jadi dibolehkan menggibahi orang yang terkenal kejahatannya dalam rangka untuk mencegah terjadinya korban dari kejahatan orang tersebut. Dibolehkan. Bahkan boleh enggak dilaporkan? Ya, pertama, kalau bisa dinasihati dulu, nasihati dulu. Perbaiki dulu. Kalau diperbaiki tidak bisa, susah, maka menjadi merajalela, pidanakan dia. Pertama agar kapok. Kedua agar tidak banyak memakan korban orang lain. Kalau umpamanya diposting di grup, hanya orang-orang yang menjadi member grup itu yang tahu. Di luar grup itu nggak tahu, tetap dia akan makan korban. Di luar lingkungan yang sudah tahu. Mungkin dia pindah ke luar kota. Di luar kota nipu lagi. Ya. Maka boleh dipidanakan? Boleh. Apa tidak sebaiknya memaafkan? Tidak. Memaafkan hukumnya sunnah. Tapi memberi maslahat wajib. Kalau yang sunnah dilakukan mengakibatkan yang wajib terabaikan, maka tidak boleh. Itu perkataan para ulama. Di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan demikian, dan Syekhul Utsaimin juga menukil perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa memberi maaf adalah sunnah, tapi maslahat wajib. Kalau memberi maaf tidak maslahat, enggak boleh memberi maaf. Karena terabaikannya kewajiban, yaitu maslahat. Maka pidanakan dia, laporkan dengan saksi dan bukti. Dengan cara seperti itu dia ditangkap, ditahan. Maka kelak setelah dia keluar, dia akan kapok. Dia akan jera. Dia tidak akan berbuat lagi. Ya, minimalnya boleh tadi diposting di grup, menggibahi dia agar tercegah kejahatan dia. Tidak berbuat lagi seperti itu ke banyak orang. Ya, ya cukup ya sampai di sini saja dahulu. Insya Allah materinya akan kita lanjut di hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang kita nanti jumpa lagi di jam 8 membahas kitab Ad-Da'wah Dawa di gelombang yang sama. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.